Ini sekarang gini Mas ya, gini Ustaz. Ini beliau tidak berjenggot ya. Nah, sekarang ini kan orang berjenggot itu merasa mendapat pahala dari Allah karena jenggot adalah sunnah Rasul. Gitu kan? Bahkan sekarang ngelus-ngelus kepala kuda itu mendapat pahala karena Rasulullah sering ngelus-ngelus kepala kuda. Kalau kambing enggak. Kalau Anda takjil pakai apa? Kurma, Anda mendapat pahala. Orang yakin itu kalau pakai juwet atau getuk, enggak. Karena Rasulullah enggak pernah makan getuk atau juwet. Kita tidak pernah punya pikiran sejarah dan dialektika geografis. Andaikan Rasulullah dulu di sini kan pasti takjilnya ya macam-macam. Kadang kolak, kadang mangga, kan gitu. Bagaimana terus kita menyimpulkan bahwa hanya kurma yang membuatmu berpahala? Bagaimana kamu bisa berpikiran bahwa hanya tadi antara budaya dan sunnah tadi? Kenapa kamu bisa berpikir bahwa kalau jenggotan itu dapat pahala? Memang kamu jenggotan saya puji, kamu celana congklang saya terima, saya puji. Karena saya tahu itu alasanmu adalah karena engkau mencintai Rasulullah. Cuman menurut saya, menurut don saya, yang mendapat pahala adalah cintamu kepada Rasulullah, bukan congklangnya, bukan jenggotnya. Itu kira-kira, ya. Apalagi kalau dipikir-pikir dengan beratnya pekerjaannya. Yang cukur jenggot itu kan harus beli penyukur jenggot pakai biaya. Terus mengkhususkan waktu pakai sabun gini-giniin. Kan lebih repot. Lo yang gak ngapa-ngapain malah dapat pahala. Yang dibiarkan saja. Kan agak aneh juga Allah ini kan begitu. Makanya teman-teman sekalian, makanya Al-Quran ini terimalah tidak hanya sebagai hukum, terimalah juga sebagai ilmu, dan terimalah sebagai cinta. Sebagai coba Allah mengatakan, saya membeli diri hambaku dan harta benda hambaku dengan surga. Ini kan lucu toh ini. Loh emang diri kita milik siapa? Loh kenapa dia pakai beli-beli segala? Kok ini milik dia kok? Terus harta bendanya malu ya. Memang milik siapa itu harta benda kita? Milik Allah. Kenapa Tuhan pakai beli? Ini Tuhan bermesraan teman-teman sekalian. Tuhan sedang bercinta sama kita. Kalau aslinya ya gak perlu beli. Dikiamatkan selesai. Kan begitu. Cuman kita ini tidak bisa menikmati kemesraan sama Allah. Yang saya ya, coba Anda baca semua surat Al-Quran. Itu kan Allah sangat mesra dengan meletakkan diri di tempat yang berbeda. Contohnya gini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Allah via beberapa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram. Ini Allah. Kalau bahasa Indonesia, ini Allah pihak keberapa? Ketiga. Yang ngomong siapa? Kita kan. Maha suci Allah. Nah, Allah kita sebut berarti dia dalam tanda petik orang ketiga. Ya, ini satu belum satu kalimat. Ilal masjidil aqsa. Terus apa habis itu? Alladzi barokna haulahu. Ini terusnya satu ayat. Yang ngomong alladzi barokna siapa? Barokna bukan barokah, bukan barokahu atau bukan barokallahu min ayatihi, tapi barokna kaulahu min ayatina. Jadi Allah tadi pihak ketika tiba-tiba dia pihak pertama. Itu kan bermesraan. Bermesraan sama kita, mencolot-colotin ini. Terus tiba-tiba habis itu innahu, kita lagi yang ngomong. Bukan ini sami'un basir, tapi innahu. Coba, apa itu kalau bukan kemesraan? Itu kan kadang di bawah, kadang di atas, kadang di pinggir, kadang berdiri. Kan begitu Mas. Betul gak Mas? Kadang istri yang aktif, kadang suami yang aktif. Kan begitu. Apa kalau bukan kemesraan? Nah kalau Anda dapat Quran tidak punya kesadaran untuk mesra sama Allah, Anda kehilangan sangat banyak dimensi gitu loh. Itu teman-teman sekalian. Nah, semua kemesraan itu justru karena kita husnudzon kepada Allah. Jadi dzon itu penting. Asalkan kita husnudzon menuju qot'inya Allah. Karena semua yang Anda pikirkan mengenai surga itu dzon. Tapi nanti kita akan tahu qot'inya surga itu bagaimana. Gitu ya Pak Syafi'i ya. Mohon maaf kita tidak ada beda pendapat sama sekali. Sunnah tadi ya, saya kembaliin sunnah tadi Mas. Ada empat macam sunnah Ustaz. Kalau saya salah tolong dibenahi. Ada empat macam sunnah yang kita kenal dalam Islam. Satu, sunnatullah. Sunnatullah itu hukum dasar qot'i. Gravitasi, ya harus ada keseimbangan. Apalagi, pokoknya kalau air dipanasin mendidih, menguap, itu qot'i, ya itu sunnatullah, itu qot'i, dan itu hakullah, disebut sunnatullah. Orang Barat menyebutnya hukum alam, kita ikut menyebutnya hukum alam, padahal itu hukum Tuhan. Seharusnya kita menerjemahkannya hukum Tuhan. Tetapi kita menyebut hukum alam. Anda nonton National Geographic, Nat Geo Wild dan seterusnya. Pernahkah Tuhan disebut? Coba Anda nonton lagi. Pernahkah Tuhan disebut? Anda coba, Anda di tenis sekian tayangan, berapa kali Tuhan disebut? Saya belum pernah menjumpai Tuhan disebut. Ketika mereka mengagumi alam dan dunia binatang, Tuhan tidak pernah disebut. Tapi saya tidak nyalin mereka, mereka belum kenal. Dan gitu. Mudah-mudahan Allah datang memperkenalkan dirinya kepada orang-orang itu yang belum kenal Allah itu, gitu ya. Nah, itu sunnatullah. Nomor dua, sunnah Rasul. Ada juga sirah Rasul. Nah, sunnah Rasul ini kalau saya mau agak ekstrim, agak radikal, itu terjemahnya budaya Rasul. Baik sebagai Rasul, Nabi maupun sebagai manusia. Bahwa kalau berjalan begini, kalau sama anak kecil begini, bahwa kalau sama orang kecil begini, bahwa cara beliau, apa, beliau tidak minta tolong bajunya sobek kepada istrinya, tapi dia jahit sendiri. Itu menurut saya, jadi sunnah Rasul itu menurut saya budayanya Rasul. Dan sekarang kita sudah anti budaya loh sekarang. Bahwa budaya itu di luar agama. Kan itu. Menurut saya, sunnah Rasul itu ya budaya Rasul. Perilaku sehari-hari beliau. Kalau ke masjid tidak pernah pakai sendal. Kan gitu. Maka sekarang banyak orang Islam di Eropa kalau ke masjid tidak pakai sendal meskipun musim dingin. Kenapa? Nah, karena Rasul tidak pakai sendal. Loh, kalau memang mau niru Rasulullah, mbok sekalian, mbok kafah. Tidak hanya celana congklangnya, celananya itu sendiri jangan dipakai karena Rasul tidak pernah pakai celana. Dan tidak pernah pakai mesin jahit, tidak pernah pakai kancing baju. Kalau gitu hindari kancing baju yang tidak seperti Rasulullah. Dan jangan naik haji pakai pesawat, karena Rasulullah naik haji jalan kaki. Kalau mau beneran loh ya, kenapa kamu ambil 1-2 dok? Kalau memang sunnah Rasul, iya. Jadi saya senang orang pakai jongklang, saya senang orang jenggotan, karena dasarnya menurut saya adalah cinta kepada Rasulullah. Cuman saya, kita jangan dipaksa untuk seperti beliau. Karena cara kita mencintai Rasulullah bisa macam-macam. Bisa solawatan, bisa meniru perilakunya yang lain, dan seterusnya gitu ya mas. Ini yang kedua. Yang ketiga, sunnah dalam fikih. Matriks, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ini kan satu posisi hukum, sunnah adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan dapat pahala, yang kalau tidak kamu lakukan tidak dosa, kan gitu. Nah, sunnah dalam fikih sama enggak sama sunnah Rasul? Apakah kalau Rasulullah suka tidur, terus kamu juga suka tidur, terus tidur dapat pahala? Apakah kalau Rasulullah makan pakai 3 jari, terus kamu makan 3 jari dapat pahala dari Allah? Sebab kalau pada pahala berarti sunnah fikih berlaku pada sunnah Rasul. Nah menurut saya mungkin iya, mungkin tidak. Bisa, bahkan sunnah Rasul ada yang wajib. Sebagai Rasul, sholat 5 waktu itu sunnah Rasul, sholat 5 waktu. Tapi dia juga qadinya Allah sehingga kita dapat pahala kalau sholat 5 waktu. Tapi sekali lagi tidak sama antara sunnah dalam fikih dengan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul itu tradisi perilaku beliau kalau jalan menunduk seperti menuruni bukit kan gitu ya, kalau lapar dikasih batu antara perut dengan sabuknya kan begitu. Nah jadi kalau Anda ingin dapat pahala gampang, sering-seringlah lapar terus siap-siap batu taruh di dalam, maka kamu dapat pahala. Kalau itu sunnah fikih. Jadi teman sekalian, mohon para ulama, para kiai menjelaskan kepada umat bahwa ada 4 macam sunnah yang maknanya sendiri-sendiri tidak sama. Yang keempat adalah sunat. Nah, sunat ini monggo. Tapi pokoknya begitu ya. Jadi alhamdulillah Pak Syafi'i, kalau ada yang salah saya mohon dibenerin, diislah ya. Kalau kira-kira kita sebenarnya sependapat ya alhamdulillah rabbil alamin, sehingga kita akan makin banyak orang yang dzanninya itu sama semua menuju qadinya Allah gitu. Ya. Amin alhamdulillah.